ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatul iman, cahaya hati, dan semua guru-guru yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah. Allah sayang pada kita fajar ini masih hidup dan kita diperkenankan menikmati hidangan hidayah fajar ini. Karena mendengar tausiah adalah bagian abwaabul hidayah, pintu-pintu meraih hidayah Allah. Kali ini kita bersama Ustaz Muhammad Rasyad dengan bahasan meraih yang terbaik. Tentu kita bukan hanya ingin baik, tapi ingin terbaik. How? Bagaimana? Teruskan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul iman, guru kufillah, hamakumullah. Dalam perjalanan hidup ini, kita tidak pernah lepas daripada amal yang kita kerjakan bulan demi bulan, hari demi hari. Dan tentunya ini pun kita ingin semuanya terbaik di antara yang paling baik. Ikhwatul ini diingat akan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya apa yang paling terbaik yang harus dilakukan di dalam hidup ini. Amal apa yang harus terbaik? Bulan apa yang terbaik? Dan hari apa yang terbaik? Lalu beliau menyampaikan khairu ayyam yaumul jumu'ah. Yang terbaik adalah hari Jumat. Hari Jumat bukan berarti hari yang lain tidak baik. Dan khairu syuhur syahrul Ramadan. Ya. Dan sebaik-baik bulan adalah bulan suci Ramadan. Dikatakan terbaik karena memang ada sesuatu. Ada amal sesuatu ya. Amal di dalamnya. Jumat kan ada sholat Jumat ya. Ada sholat Jumat. Ramadan karena memang kita berpuasa dan malamnya kita qiyamulail. Dan yang ketiga adalah khairul a'mal as-salatu khamsun bi waqtiha. Salat 5 waktu tepat pada waktunya. Sebaik-baik amal, sebaik-baik amal adalah dia melaksanakan salat 5 waktu tepat pada waktunya. Kenapa disebut di situ tepat waktu? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena orang beriman itu perhatikan waktu salat. Tanda iman itu dia perhatikan salat. Makin besar perhatiannya kepada Allah, maka besarlah perhatian dia kepada perintah Allah, larangan Allah. Maka itu dia perhatikan waktu salat itu. Kemudian ia disebut melakukan amal yang terbaik karena dia meninggalkan pekerjaan yang mungkin dia senangi ketika waktu salat itu masuk. Dia tinggalkan hobinya, kesibukannya. Dia tinggalkan rasa malasnya, nafsu malasnya ditinggalkan. Lalu dia menuju Allah, menunjukkan itulah amal yang terbaik. Makanya disebut mujahid juga itu. Karena meninggalkan sesuatu yang menyenangkan. Dia tinggalkan demi Allah. Allahu Akbar. Terus Ustaz. Kata ciri-ciri yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu adalah sebagaimana yang Ustaz sering kali sampaikan. Yang pertama adalah dia mencintai kebaikan. Ini yang pertama. Tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mencintai kebaikan. Karena ada ayat yang mengatakan dalam surah Al-An'am 160, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ini janji Allah. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, lalu apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini sampai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bahkan Ibnu Abbas meninggal pada hari Jumat. Ibnu Abbas. Sampailah berita ini kepada Sayyidina Ali, sekiranya dikumpulkan para ulama dari timur sampai barat menanyakan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, maka jawabannya pasti sama dengan jawaban Ibnu Abbas kecuali aku, kata Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali pun menjawab sebagaimana beliau ditanya oleh sahabat-sahabatnya. Beliau menjawab khairu amal ma yuqbalullahu ta'ala minka. Sebaik-baik amal adalah ma yuqbalullahu ta'ala minka. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi bahagia sekali kita kalau ada kekuatan untuk beramal terus menerus. Karena amal kita semakin hari semakin bertambah, dan inilah tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia asyik memperbaiki dirinya, dia menambahkan amal-amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa cukup dia beramal kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua adalah khairu syuhur ma tatubu Allah fihi. Sebaik-baik bulan di mana di dalamnya engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Makanya dalam Al-Qur'an pun, dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertobatlah kalian dengan sungguh-sungguh bertobat. Orang yang beriman adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti orang beriman itu tidak pernah salah. Bukan berarti orang bertakwa tidak pernah berdosa. Pernah salah, pernah berdosa. Tapi segera ia sadar, lalu ingat Allah, lalu dia bertobat. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum fa'il. Makanya disebut taubatan nasuha, karena dia tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat. Tidak lagi mengulangi perbuatan. At-ta'ib minadz dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat sungguh-sungguh, maka seakan dia tidak berdosa. Tetapi siapa yang bertobat lalu bermain-main dengan taubatnya, dia ulangi lagi, dia muhtazi billah. Dia menghina Allah. Dia bermain-main dengan Allah. Subhanallah. Karena itu penting sekali taubatan nasuha itu, the first, the last, pertama dan terakhir. Dan tadi ayat tadi dilanjutkan, yukafir ankum sayyi'atikum. Orang yang bertobat itu akan ditutupi, yukafir, dikafir aibnya. Mestinya dibuka kan? Di hari kiamat itu dibuka mestinya aib kita ini. Tapi Allah tutupi. Mestinya kita dihisab, tapi tidak dihisab. Mestinya kita diazab karena dosa kita. Nyatanya tidak. Bahkan wajib tidak pemujaannya Allah masukkan ke dalam surga. Coba padahalnya orang maksiat. Kenapa? Karena Allah menghormati hamba yang taubat tadi. Wa qihimu sayiat wa man taqi sayiati yauma idzin faqad rahimta wa dzalika wal fadl. Wa qihimu sayiat wa man taqi sayiati yauma idzin faqad rahimta. Allah maafkan, Allah ampuni dosanya yang semestinya dia azab, mesti disiksa karena taubatnya. Faqad rahimta, Allah sayang pada dia. Wadalika walhud. Dan itulah kemenangan besar dari orang bertobat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita Allah jadikan minat da'ibin. Dan semua ikhwatan iman cahaya di orang yang diberi kesenangan bertobat. Dan orang kalau dicintai oleh Allah, ya Allah beri kesenangan taubat ini. Jadi selalu arifin sampaikan. Makanya majlis ini awalnya majlis taubat ini sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang sungkan kan datangnya. Oh, ini aku taubat nih, yang lain pada bersih semua. Tidak sebenarnya. Malah orang itu ikhwatul iman. Semakin dia mendekat pada Allah, dia makin banyak minta ampun pada Allah. Nabi Muhammad SAW, teladan beliau ini. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Stadium maqam yang paling tinggi, tidak ada tandingnya. Khatam. Penutup ajaran Rasul para anbiya'. Termulia akhlak beliau. Terdekat dengan Allah. Tapi subhanallah, paling hebat hamba Allah yang istighfarnya kepada Allah. Paling hebat. Tidaklah aku bangun dari tempat tidurku kecuali sab'ina marrah. Jadi dalam riwayat lain, mi'ah marrah, 100 kali. Salat pun dengan kaki, bukan lagi hitungan rakaat sampai bengkak. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Suasana yang paling membuat aku bahagia, suasana salat. Ya. Dan sampai dipuji-puji itu wal mustaghfirin bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun di waktu sahur istighfar, padahal mulia sekali. Nah, begitulah hamba yang menghinakan diri hadapan Allah. Karena itu Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Nabi bahwa terkait dari ini semua kita ingin meraih yang terbaik. Allah Rasul sampaikan innallaha yuhibbu 'abdan idza sana'a syai'an ay yuhsinahu. Allah amat sangat mencintai seorang hamba jika dia melakukan sebuah amal. Amalnya mesti berupa umum. Amalnya terkait dengan ibadah makdolah, ghairu makdolah, dalam aspek semua kehidupan kita. Ayyuh sinahu, selalu memberinya yang terbaik. Sholat kita yang terbaik, puasa kita juga yang terbaik. Puasa dengan terbaik nanti gimana? Nanti ikhlas lagi. Sholat nanti gimana yang terbaik? Allah waktu tadi. Dan semua aspek-aspek kehidupan yang kita lakukan semestinya kita memberikan yang terbaik. Termasuk misalkan di tempat kerja kita, kita kerja di mana pun kita berada, selalu beri yang terbaik. Innallahu yuhibbul abdal muhtari, profesional yang melakukan. Bahasa lain, dia benar-benar memberi yang selalu terbaik untuk semua. Yang terbaik itu di antaranya mengikuti petunjuk Allah, dan Allah telah memberikan tauladan kepada semua makhluknya. Dalam firman-Nya Allah sebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi ahsana kulla syai'in khalaqa." Ketika Allah menjadikan segala sesuatu, ahsan, yang terbaik. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sebutkan, "Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur," Allah suka dengan amal yang maksimal, yang terbaik. Oleh karena itu ada Asy-Syaikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau tulis dalam Al-Fiqhul Aulawiyah, fikih prioritas. Apa saja di antara amal-amal yang menghantarkan yang terbaik tadi? Di antaranya berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, sedikit tapi terus-menerus. Terus-menerus walaupun hanya sedikit. Istri walaupun empat tapi bahagia. Subhanallah. Udah satu gak bahagia lagi. Subhanallah. Kemudian yang kedua adalah amal yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Amal yang bisa dinikmati oleh orang banyak, kemudian waktunya untuk tempo yang panjang, bukan sesaat. Maka sekarang ada yang namanya zakat. Kemudian bukan hanya diberikan, didistribusikan dalam rangka untuk memenuhi konsumsi, tapi dia menjadi modal untuk produksi. Adalah untuk hal yang panjang, untuk hal yang lama. Di bahkan antara, mustahik itu menjadi muzaki. Yang tadinya berhak menerima, bahkan dia menjadi seorang yang memberi zakat pada akhirnya. Subhanallah. Jadi, do the best, you find the best. Imalu pasirallahu amalakum. Allah perintahkan itu. Lakukan yang terbaik, kau akan mendapatkan nilai yang terbaik. Allah menyaksikan. Rasul dan orang-orang mukmin. Dan bahkan kita saling bersaksi. Salat di awal waktu, salat berjamaah, salat di masjid. Ini amal terbaik semua nih. Dan kita selalu minta sebagaimana Mu'az bin Jabal minta petunjuk kepada Rasulullah SAW. Bagaimana ya Rasul supaya iman ini terjaga dan aku bisa selalu terbaik di sisi Allah. Iman pun selalu dalam keadaan seperti ini, selalu nikmat selalu. Inilah doanya. Rabbi a'ini ala zikrika wa syukrika wa hasanah. Ya Rab, tolonglah selalu ingat kepada engkau. Nah, orang kalau selalu ingat kepada Allah, dia akan melakukan yang terbaik. Nah, ingat terus gimana dia bisa maksiat, dia ingin beramal, haus, lapar dengan amal. Karena memang haus kita pagi ini. Kemudian syukur, ya ini akhlak yang luar biasa syukur ini. Bukan hanya karena nikmat, dalam kesulitan pun dia bersyukur. Isarai wadara. Maka itu saking ini kan orang yang terbaik ini. Dia sudah tidak peduli mau dihina, mau dipuji, tak lapuk karena panas, tak lekang karena terbulak. Tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Jadi tidak ada yang bisa merubah dia. Tidak GR, tidak ada. Tidak ada. Karena dia ingin selalu melakukan yang terbaik. Nah, karena dia syukur yang luar biasa, makanya Allah kasih dia surga seluas langit. Dia melakukan yang terbaik, Allah juga melakukan memberikan yang terbaik buat dia. Wabtaghi bima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fil fasad fil ard wallahu la yuhibbul mufsidin. Jadi kita diperintahkan berbuat baik terbaik karena Allah berbuat terbaik kepada kita. Bahkan doa cermin saja, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsinhu, karena Allah sudah ciptakan yang terbaik nih. Lihat wajah kita, badan kita, tubuh kita, subhanallah, nggak ada yang jelek, semua cakep. Nah, orang yang rasa syukur itu membuat memang jadi bagus banyak. Orang stres itu saraf-saraf cakepnya hilang. Orang yang berat jadi jelek semua. Lihat orang-orang yang bersyukur, wajahnya nyaman-nyaman, bersih-bersih, biar kelihatan. Kemudian wa husni ibadatik, melakukan ibadah yang terbaik. Karena kita ingin selalu yang terbaik. Salat inginnya khusyuk, kemudian zakat maunya terbaik, bahkan kita timpali lagi dengan lebih dari zakat itu. Karena wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak hanya zakat, kita tambah lagi dengan sedekah, hadiah, wakaf dan sebagainya. Haji pun kita kuatkan lagi dengan umrah. Salat pun kita kuatkan lagi dengan salat sunnah. Amal pun kita kawal lagi dengan istighfar. Ya, masya Allah. Karena ingin yang melakukan yang terbaik tadi. Dan kenapa ingin melakukan yang terbaik? Ini kuncinya. Karena memang kita ingin meninggal dalam keadaan terbaik. Husnul khatimah. Amin. Terima kasih Ustaz Rosyad. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah dan melakukan yang terbaik. Terlalu banyak kita bicara, terlalu banyak kita melakukan kesalahan. Ampuni kami, maafkan kami ya khabatan iman. Kami hamba Allah yang belajar berdakwah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.